Konsultasi Syariah. Bunuh diri tidak dikafani? Pertanyaan. Benarkah jenazah gantung diri boleh tidak dikafani? Bagaimana jika ini menjadi kesepakatan warga? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Setiap muslim memiliki hak yang harus dipenuhi muslim yang lain. Di antara hak itu adalah hak penanganan jenazah, meliputi dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ketika ada seseorang yang meninggal dunia karena terjatuh dari ontanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, mandikan dia dengan menggunakan air dicampur bidara dan kafani dia dengan kain ihramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hazm menegaskan ijma' ulama dalam masalah ini. Dalam Maratib al-Ijma' dinyatakan, ulama sepakat bahwa memakamkan muslim hukumnya wajib. Mereka juga sepakat bahwa memandikan, mensolati jenazah yang sudah balig dan mengafaninya selama bukan jenazah yang mati syahid atau yang dibunuh karena qisas hukumnya wajib. Maratib al-Ijma'. Karena itu, siapapun muslim memiliki hak ini, sekalipun dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah atau meninggal dalam kondisi maksiat. Dosa bunuh diri. Bunuh diri termasuk dosa yang sangat besar, karena pelakunya diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disiksa di neraka dengan cara sebagaimana ketika dia bunuh diri. Padahal orang yang melakukan bunuh diri sampai mati tidak ada lagi kesempatan bertaubat baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka di neraka Jahannam dia akan menjatuhkan dirinya kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang menegak racun sampai mati, maka racun itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia minum di neraka Jahannam, kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjata itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia tusuk perutnya di neraka Jahannam, kekal selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun demikian, pelaku bunuh diri tidaklah dihukumi keluar dari Islam, sehingga jenazahnya tetap wajib disikapi sebagaimana layaknya jenazah seorang muslim. Dia wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Hukuman sosial bagi jenazah bunuh diri. Hanya saja, ada satu yang membedakan. Dianjurkan bagi pemuka agama dan masyarakat, seperti ulama setempat atau pemerintah desa setempat, agar tidak turut mensolati jenazah ini secara terang-terangan, sebagai hukuman sosial dan pelajaran berharga bagi masyarakat. Dalam hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pernah didatangkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang jenazah korban bunuh diri dengan anak panah, dan beliau tidak bersedia mensolatinya. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, Imam Malik dan yang lainnya berpendapat bahwa hendaknya pemuka masyarakat tidak mensolati orang yang mati karena dihukum, dan para pemuka agama tidak mensolati orang fasik sebagai peringatan bagi masyarakat. Sementara Az-Zuhri berpendapat, pemuka masyarakat tidak mensolati orang yang mati dirajam, namun mensolati orang yang mati sebagai qisas. Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam juga menjelaskan yang semisal, orang yang tidak mau mensolati jenazah yang mati karena korupsi, qisas, dan punya utang sebagai bentuk peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan semacam itu, termasuk sikap yang baik. Dan andaikan dia tidak mau mensolati secara terang-terangan, namun tetap mendoakan secara diam-diam, sehingga bisa menggabungkan dua sikap paling maslahat, tentu itu pilihan terbaik daripada meninggalkan salah satu. Al-ikhtiyarat al-fiqhiyah. Maksud beliau, dia tidak mau mensolati jenazah orang fasik secara terang-terangan, adalah dalam rangka mengingatkan masyarakat terhadap bahaya perbuatan tersebut dan tetap mendoakan secara diam-diam dalam rangka menunaikan hak sesama muslim. Kesimpulan, jenazah yang mati bunuh diri berhak untuk mendapatkan hukuman sosial seperti tidak disolati oleh pemuka masyarakat setempat atau para tokoh agama. Namun dia tetap mendapatkan hak sebagai jenazah muslim, yaitu dimandikan, dikafani, disolati oleh umumnya kaum muslimin, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Hukuman sosial boleh saja diberikan, namun tidak boleh menghalangi hak dasar setiap muslim yang dilindungi syariat. Dan tidak boleh ada kesepakatan yang menggugurkan aturan syariat. Sehingga, jenazah orang yang mati bunuh diri tetap wajib dikafani, namun para tokoh masyarakat boleh tidak ikut mensalatinya. Demikian, Allahu A'lam.